Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, kita sudah berada di hari-hari penutup dari bulan Ramadan, dan kita sudah melalui hari-hari kita dari mulai tanggal 1 sampai pada malam hari ini. Tentunya kalau kita mereview apa yang telah kita jalani selama kurang lebih 1 bulan ini, masing-masing akan melihat bagaimana hasil dan rapot yang akan dia terima saat kelak berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia melihat dan mereview amalnya selama bulan Ramadan ini, penuh dengan ibadah, penuh dengan prestasi, penuh dengan nilai-nilai yang tinggi, maka pasti dia akan berbangga dan bersyukur kepada Allah atas petunjuk dan hidayahnya. Tetapi apabila kita melihat hari-hari yang telah lampau ini masih belum maksimal, saudara, masih ada waktu. Walaupun 2-3 malam ke depan ini, jangan sampai kita menjadikan malam-malam yang masih tersisa ini justru lebih jeblok nilainya daripada yang lalu. Ayo kita bangkit. Saudaraku sekalian rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu sabda, innamal umur bil khawatim, innamal amal bil khawatim. Suatu amalan itu yang paling penting finishnya. Katakan kita ini mungkin awalnya masih terseok-seok, di pertengahannya masih mobat-mabit, zigzag, tapi ketika akhirnya maksimal, ketika akhirnya adalah berkualitas, Allah memberikan nilai kita yang kualitas. Itu yang namanya dalam bahasa budaya kita husnul khotimah. Pemirsa, saudaraku sekalian, apabila kita membiasakan diri untuk memiliki akhiran yang baik dalam amalan-amalan kita, Ramadan kita akhiri dengan baik, dengan maksimal. Salat kita akhiri dengan baik, dengan maksimal. Itu harapan besar, menjadi sebab nanti insya Allah kita diberi oleh Allah meninggal dengan kondisi yang baik, husnul khatimah. Saudara sekalian rahimakumullah, barang siapa yang meninggalnya husnul khatimah, maka nikmat kubur sudah di depan mata, nikmat surga sudah terlihat di sana, karena dia meraih husnul khatimah. Dan husnul khatimah ini bisa diraih dengan kita melazimi amal-amal yang baik. Sebab seseorang itu biasanya wafat pada suatu amalan yang dia lazimi. Orang yang senang ke masjid, saudara, biasanya wafatnya enggak jauh dari masjid. Sedang sujud, meninggal. Pulang masjid, di jalan jatuh, meninggal. Atau mungkin dia sedang baca Quran, meninggal. Allahu Akbar, betapa hebat husnul khatimahnya. Begitu juga orang yang apabila dia itu melazimi amalan-amalan yang soleh, meninggalnya enggak jauh dari kesolehan. Orang yang senangnya sedang baca Al-Quran, meninggalnya lagi baca Al-Quran, seperti Sayyidina Utsman. Kalau orang senangnya berzikir, meninggalnya sedang berzikir. Orang yang biasa ucapan La ilaha illallah setiap saat, dia baca setiap saat La ilaha illallah, waktu wafat dengan mudah dia ucapkan La ilaha illallah, dan dia dengan itu mendapat kunci surga. Saudaraku sekalian, jadikan Ramadan ini Anda menutupnya dengan yang terindah. Semangat, semangat, semangat. Ibadah, ibadah, ibadah. Akhiri Ramadan tahun ini dengan lebih indah, lebih baik, lebih kualitas daripada yang lalu. Tentunya tidak ada jalan lain kecuali kita memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak pertaubatan kepada Allah, dan kita memperbanyak doa agar kita diberi oleh Allah semua hajat kita. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha Dermawan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.